Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Waktu demi waktu Allah memberikan kesempatan serta kemudahan untuk kita terus menyelami kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sirah perjalanan hidup beliau, yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini semakin mengenalkan kita tentang Nabi kita, dan agar kita bisa meneladani dan mencontoh beliau, dan pula dengan harapan yang besar semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah teman duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-jannah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah penyerangan atau peperangan kepada Bani Quraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sekian banyak operasi militer, dan telah kita sebutkan beberapa di antaranya. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, tertawannya Sumamah bin Assal, Sayyid al-Yamamah, pemimpin al-Yamamah. Sumamah ini termasuk dari orang yang paling keras permusuhannya dan kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada agama Islam. Hingga di satu hari dia keluar dengan menyamar pada bulan Muharram pada tahun ke-6 Hijriah. Penyamaran yang dia lakukan adalah dalam rangka bertujuan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab, naam, yang mengaku Nabi di Yamamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengutus Muhammad bin Maslamah bersama 30 pasukan berkuda untuk memberi pelajaran kepada Bani Bakr bin Kilab di daerah Dhariyah sejauh perjalanan 7 hari atau 7 malam dari kota Madinah menuju arah Basrah. Jalan menuju arah Basrah. Tatkala mereka kembali, 30 pasukan berkuda tersebut, mereka mendapati Sumamah di tengah perjalanan. Sehingga mereka pun akhirnya menawannya. Lantas kemudian ia dibawa ke kota Madinah. Dan para sahabat mengikatnya di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati Sumamah dan menyatakan, "Mada indaka ya Sumamah? Bagaimana kabarmu wahai Sumamah?" Maka dia menyatakan, "Aku baik wahai Muhammad. Kabarku baik. Kalau engkau ingin membunuh, maka engkau akan membunuh seorang yang punya darah. Maksudnya, orang yang punya banyak pembela. Jika engkau ingin memberi kebaikan, maka engkau memberi kebaikan kepada orang yang akan bisa bersyukur, berterima kasih. Dan jika engkau ingin harta, mintalah harta. Engkau akan diberi apapun yang kamu inginkan dari harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya pada hari yang kedua. Kemudian terjadi perbincangan yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Nabi bertanya kepadanya. Kemudian barakallahu fikum, dijawab pula dengan jawaban yang sama pula. Dijawab dengan jawaban yang sama. Kemudian kembali terjadi pada hari yang ketiga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lepaskan Thumamah. Maka para sahabat kemudian melepaskan dia. Ternyata kemudian ightasala, dia pun mandi, lalu masuk Islam. Lantas kemudian dia menyatakan, wallah, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini satu wajah pun yang lebih aku benci dibandingkan wajahmu, wahai Muhammad. Wahai Rasulullah. Namun sungguh pada pagi hari ini, wajahmu adalah orang atau wajah yang paling aku cintai. Dan demi Allah, tidak ada agama apapun di muka bumi ini yang lebih aku benci dibandingkan agamamu. Namun sungguh agamamu telah menjadi agama yang paling aku cintai dari agama yang ada. Dalam perjalanan pulang, Thumamah pergi ke Makkah untuk melakukan umrah. Maka orang-orang Quraisy mencelanya atas keislamannya. Maka dia menyatakan, wallah, la ya'tikum minal yamamah habbata hintah. Demi Allah, tidak akan datang kepada kalian dari Yamamah satu biji gandum pun. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin untuk mengirim gandum kepada kalian. Maka tatkala ia kembali ke Yamamah, maka ia pun menghalangi untuk atau melarang untuk menjual gandum kepada penduduk Makkah. Akhirnya mereka berusaha dengan semampu yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya mereka harus menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi atas nama kekerabatan, atas nama rahim, agar Nabi mengirim surat ke Thumamah agar memberi izin kepada mereka untuk mendapatkan bahan makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Inilah akhlak Nabi. Kalau kita mungkin kesempatan ini. Ya, kesempatan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Selanjutnya, perang kepada Bani Lihyan. Ini operasi militer yang lainnya. Bani Lihyan, mereka adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin di daerah Ar-Raji'. Sekian banyak korban berjatuhan. Dan mereka jauh masuk sampai ke daerah Al-Hijaz. Hingga perbatasan Usfan. Hijaz meliputi Makkah, Madinah, Taif, dan daerah sekitarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda urusan mereka hingga ketika selesai dari perang Ahzab dan beliau telah tenang dari musuh-musuh beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerahkan pengurusan kota Madinah kepada Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah keluar kepada mereka pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-6 Hijrah bersama 200 orang sahabat, membawa 200 pasukan. Bersama mereka ada 20 kuda perang. Ada 20 kuda perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat perjalanan kepada mereka hingga sampai di lembah Gharran. Ini sebuah lembah yang terletak antara Amaj dan Usfan. Dan daerah inilah yang juga yang barakallahu fikum menjadi lokasi pembantaian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka mereka, para sahabat dan Rasulullah, memintakan rahmat untuk mereka yang menjadi korban di tempat itu, mendoakan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau tinggal di tempat itu selama 2 hari. Singgah di tempat itu selama 2 hari. Lah ternyata Banu Lihyan sendiri mereka telah lari ke puncak-puncak gunung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati seorang pun dari mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 10 orang penunggang kuda ke daerah Usfan agar Quraisy mendengarkan kabar tentang mereka, yang tentunya kondisi ini akan memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka akan semakin gentar. Bagaimana Islam begitu jaya, pasukan kaum muslimin begitu disegani dan ditakuti, maka akan semakin menanamkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Maka mereka pun pergi ke daerah Qura Al-Ghamim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah setelah meninggalkan kota Madinah selama 14 malam lamanya. Selama 14 malam. Kemudian selanjutnya operasi yang lain adalah Sariyah yang dikirim. Pasukan yang dikirim menuju Al-Is dan keislaman Abu Al-As, suami Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Jumadil Ula, pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid bin Harithah menuju Al-Is bersama 170 penunggang kuda dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari negeri Syam. Kafilah dagang ini barakallahu fikum dipimpin oleh Abu Al-As ibnu Ar-Rabi', suami dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin kemudian menangkap mereka, kemudian mengambil apa yang ada pada mereka, menawan para lelakinya, namun ternyata Abu Al-As lolos. Maka ia pun datang ke Madinah. Kemudian minta perlindungan kepada Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Dan meminta kepada Zainab untuk minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengembalikan kepadanya na'am harta dari kafilah dagang tersebut. Maka Rasulullah atau Zainab melakukannya, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian mengembalikan semuanya. Rasulullah mengembalikan semuanya, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, semua dikembalikan kepada masing-masing orang. Abu La'as sendiri termasuk dari tokoh Mekah yang diperhitungkan dari sisi perdagangan, demikian pula harta dan kejujuran, sifat amanah. Maka ia pun kembali ke Mekah. Kemudian menunaikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Diberikan kepada mereka harta-harta tersebut. Summa aslama wa hajara. Kemudian ia masuk Islam dan berhijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepadanya dengan pernikahan yang pertama. Naam. Dan ini barakallahu fikum terjadi setelah berlalu waktu 3 tahun lebih. Naam. Sementara pada waktu itu belum ada ayat yang mengharamkan pernikahan wanita muslimah dengan orang kafir. Dengan orang kafir. Pada waktu itu belum turun. Sehingga pernikahan mereka tetap dilanjutkan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi tidak pakai nikah baru lagi. Tidak pakai nikah baru. Dan sungguh barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim sekian banyak saraya, saraya jamak dari sariyah. Ini pasukan yang dikirim yang tidak disertai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rentang waktu tersebut, dengan berbagai macam kemenangan yang gemilang yang didapatkan oleh pasukan tersebut, dan ini memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam meredam berbagai keinginan-keinginan musuh untuk menyerang Islam dan kaum muslimin dan memadamkan kejelekan-kejelekan mereka, serta keamanan pun semakin stabil. Kemudian Islam tersebar ke tempat yang jauh. Lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu berita yang menuntut untuk dilakukan peperangan terhadap Bani Al-Mustaliq. Kondisinya sudah mengharuskan mereka harus diperangi. Maka selanjutnya adalah kata Syekh rahimahullahu taala, ghazwatu Bani Al-Mustaliq. Peperangan terhadap Bani Al-Mustaliq, dan ini adalah ghazwah Al-Muraisi'. Banu Al-Mustaliq, kata Syekh, adalah bagian dari kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah. Keumuman, kabilah Khuza'ah, mereka ini cenderung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi, na'am barakallahu fikum, penasehat bagi Nabi. Akan tetapi, na'am dan mereka ini, cabang ini dipenuhi oleh Quraisy. Cabang dari kabilah tersebut dipenuhi oleh Quraisy. Dan ternyata barakallahu fikum dinukilkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka bersiap-siap untuk memerangi Nabi. Maka Rasulullah kemudian mengutus Buraidah ibn al-Husayb untuk memastikan kebenaran berita yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang usaha atau rencana yang dilakukan oleh Bani Al-Mustaliq yang merupakan bagian atau pecahan dari suku Khuza'ah. Maka ternyata kepastian berita benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan pengurusan Madinah kepada Zaid bin Harithah. Sebagian pendapat menyatakan kepada orang lain, bukan Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera keluar kepada mereka dengan melakukan serangan mendadak. Di mana bersama Nabi pada waktu itu ada 700 orang sahabat. 700 orang sahabat. Bani Al-Mustaliq sendiri, mereka berada di mata air yang dinamakan Al-Muraisi' dari sisi Qudait menuju arah pantai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka dan mereka pun melakukan perlawanan sehingga sebagian mereka pun terbunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan anak-anak mereka dan mengambil harta-harta mereka. Dan ini terjadi na'am barakallahu fikum pada tanggal 2 Sya'ban tahun ke-6 Hijriah atau dikatakan pula sebagian pendapat pada tahun ke-5 Hijrah. Lah ternyata barakallahu fikum dalam tawanan itu ada Juwairiyah bintul Haris bin Abi Dirar, Rais Bani Al-Mustaliq. Naam. Al-Harif adalah pemimpin Bani Al-Mustaliq. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka Nabi kemudian memerdekakan Juwairiyah. Naam, dan menikahi beliau radhiyallahu ta'ala anha ba'da'an aslamat, setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam. Maka kaum muslimin kemudian membebaskan sebanyak 100 orang ahlul bait dari Bani Al-Mustaliq yang mereka telah masuk Islam. Ini dengan keislaman Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha yang merupakan putra dari pemimpin Bani Al-Mustaliq atau putri dari pemimpin Bani Al-Mustaliq dan otomatis beliau termasuk dari Ahlul Bait. Maka para sahabat pun kemudian memerdekakan sebanyak 100 orang dari Ahlul Bait dari Bani Al-Mustaliq yang mereka pula telah masuk Islam. Maka mereka barakallahu fikum menjadi ipar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun termasuk dari a'zamun nisa, wanita yang paling agung keberkahannya terhadap kaum beliau radhiyallahu ta'ala anha. Demikianlah bani atau peperangan kepada Bani Al-Mustaliq secara ringkas. Tidak ada padanya sesuatu yang aneh. Namun terjadi di sela-sela peperangan itu dua kejadian yang menyakitkan yang diciptakan oleh kaum munafikin untuk menyebarkan fitnah dan membuat goncangan kepada masyarakat muslim. Sampai-sampai goncangan itu terjadi pada rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kejadian pertama adalah ucapan tokoh kaum munafikin, ucapan tokoh munafikin yang mereka menyatakan la irraja'na ilal madinati la yakhrujannal a'azzu minhal azal. Jika kami kembali ke Madinah, maka orang mulia akan mengusir orang yang hina dari kota Madinah. Sebab munculnya ucapan ini adalah ada seseorang dari sekutu Muhajirin dan yang lainnya dari sekutu Ansar. Terjadi desak-desakan pada mata air Al-Muraisi'. Maka Al-Muhajir kemudian memukul Ansari. Naam, seorang Muhajiri kemudian memukul Ansari. Maka berkatalah, naam, si Ansari tadi, sahabat Ansar, wahai kaum Ansar, memanggil kaum Ansar. Maka Muhajiri juga memanggil, wahai para Muhajirin. Maka berkumpullah manusia dari dua pihak ini. Dari kedua belah pihak. Yang ini sudah memanggil kaum Ansar, yang sana sudah memanggil kaum Muhajirin. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang segera menjumpai mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Abida'wal jahiliyah wa ana bain adhhurikum. Da'uha fa innaha muntinah." Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah kalian saling memanggil? Padahal aku berada di tengah-tengah kalian. Tinggalkan panggilan-panggilan yang demikian. Karena itu sesuatu yang busuk. Jadi, memanggil atas nama fanatisme apa? Fanatisme golongan. Muncul hamiyah. Perasaan kesukuan. Wahai kaum Ansar yang sana menyatakan, wahai kaum Muhajirin, berkumpul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengecam dengan kecaman yang keras. Abida'wal jahiliyah wa ana bain azhurikum. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan ucapan-ucapan seperti itu. Muntinah, busuk. Jelek. Fa'adan nasu ila rusdihim wa raja'u. Maka manusia pun kembali kepada bimbingan dan mereka rujuk. Lah jamaah munafikin, mereka sebenarnya ikut perang dalam peperangan tersebut. Perang terhadap Bani Al-Mustaliq. Di mana mereka sebelumnya tidak bergabung dalam perang-perang sebelumnya. Lah bersama mereka ada tokoh mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafikin. Maka tatkala sampai berita kepadanya, maka meluaplah kemarahannya. Dan ia menyatakan, awaqad fa'aluha, mereka benar-benar telah melakukannya. Mereka telah menyaingi jumlah kita di negeri kita sendiri. Maksudnya, ungkapan tentang siapa? Kaum Muhajirin. Demi Allah, kami tidak akan kembali bersama unta-unta Quraisy kecuali sebagaimana dikatakan orang-orang dahulu, simanu kalbika ya'kuluka. Gemuknya anjingmu, dia akan memakanmu. Kamu pelihara anjingmu sampai besar, bagus, kuat. Ternyata dia makan kamu sendiri. Dan demi Allah, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau kami kembali ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina dari negeri Madinah. Yang dia maksudkan dengan al-a'az adalah dirinya. Orang mulia itu dirinya, dan orang yang hina dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzu billah. Sehingga kemudian dia mengatur strategi untuk memunculkan fitnah. Hingga ia berkata kepada teman-temannya, ini akibat ulah kalian sendiri. Apakah kalian akan menghalalkan negeri kalian? Dan kalian akan membagikan harta-harta kalian kepada mereka? Demi Allah, seandainya kalian menahan negeri kalian dan harta kalian dari mereka, tidak kalian beri jalan mereka masuk ke Madinah, dengan apa yang sudah terjadi ketika muhajirin berhijrah ke Madinah, maka mereka pasti akan mencari negeri yang lain, bukan negeri kalian Madinah ini yang mereka datangi. Dan bersama mereka ini, tatkala ia mengucapkan apa yang dia ucapkan, ada seorang pemuda yang mukmin dan kuat keimanannya, yaitu Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tidak sabar dengan ucapan kacau ini. Hingga ia pun menyampaikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian memanggil Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka ia pun bersumpah bahwa dia tidak pernah mengucapkan apapun dari berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu surat al-munafiqin, maka Allah menurunkan surah al-munafiqin, dan Allah bongkar kedustaannya, dan itu dibaca ayatnya sampai hari kiamat. Dan putra dari si munafik ini, yang namanya juga adalah Abdullah, seorang mukmin yang khalis, maka dia berdiri pada satu jalan mendaki di kota Madinah sambil na'am menenteng pedangnya. Dia memegang pedangnya dan ia menyatakan kepada ayahnya si tokoh munafikin tadi, wallah demi Allah, engkau tidak boleh lewat sini sampai Rasulullah memberikan izin kepadamu. Karena Rasulullah seorang yang mulia dan engkau orang yang hina. Sebagai jawaban atas ucapan tadi, ya. La yukhrijannal a'az au la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang mulia akan mengeluarkan dari Madinah orang yang hina. Maka anaknya bangkit sambil menghunuskan pedang atau menenteng pedangnya putra kandungnya sendiri. Nah, demikian para sahabat menampakkan dan mengajarkan kepada kita tentang sikap al-wala wal bara. Pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi mereka meskipun yang harus mereka korbankan adalah ayah kandungnya sendiri. Dan sudah terjadi kepada sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an. Juga sama demikian, dia panggal leher ayahnya sendiri tatkala dia berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Allah menurunkan ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah ila akhiril ayah. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengirim utusan kepadanya untuk memberikan izin kepada ayahnya, maka ia pun diberikan jalan untuk lewat, dan dengan ini, dengan hikmah inilah, maka fitnah pun redam. Kejadian yang kedua adalah ucapan kaum munafikin tentang tuduhan dusta terhadap Aisyah. Ceritanya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah tatkala pulang dari peperangan terhadap Bani Al-Mustaliq. Naam, beliau singgah ketika sudah dekat dari kota Madinah, berhenti. Kemudian beliau Naam mengumumkan agar pasukan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Di malam hari pasukan diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Lah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata Aisyah keluar untuk hajatnya. Tatkala beliau kembali pulang dari menunaikan hajat, maka beliau memeriksa lehernya, ternyata kalungnya hilang. Kalungnya hilang. Maka ia pun kembali untuk mencari kalung itu di tempat ia merasa kehilangan. Hingga ketemu kalung itu. Kemudian beliau berjalan, atau pasukan sudah berjalan. Dan mereka membawa tandu, Naam, tandu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di atas ontanya dengan sangkaan bahwa Aisyah ada di dalam. Naam. Ada di dalam tandu yang mereka bawa. Mereka tidak curiga kenapa kok tandu ini ringan. Karena mereka banyak orang. Dan juga karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih kurus. Ingat kejadian ketika Rasulullah lomba lari bersama Aisyah. Naam, pasukan Rasul menyatakan, ayo jalan duluan. Maka beliau katakan kepada Aisyah, ayo lomba lari. Naam, sesekali antum bawa istri antum kemana, ajak lomba lari. Subhanallah, Aisyah menang. Badannya masih kecil. Sampai ketika udah gemuk, berlalu kurang lebih, kalau anda salah ingat, sekitar 10 tahun, Rasulullah perintahkan pasukan, ayo berjalan sana duluan. Ayo lomba lari ya. Lomba lari kalah. Maka Rasul menyatakan ini balasan untuk yang dulu. 10 tahun yang lalu. Masih ingat. Nyimpan Rasulullah kesempatan. Dan di saat Aisyah sudah berisi. Fabarakallahu fikum. Maka Aisyah pun kembali ke tempat mereka singgah. Dan tidak mendapati siapapun. Tidak ada lagi pasukan. Maka beliau pun duduk di sana. Naam, dengan harapan dan sangkaan mereka pasukan itu akan kehilangan beliau. Sehingga mereka akan kembali untuk mencarinya ke tempat itu juga. Sehingga akhirnya terkalahkan oleh rasa kantuk. Maka beliau pun tidur di tempat itu. Sendirian di tengah malam. Lah, satu orang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu as-Sulami. Safwan ibn Mu'attal as-Sulami, beliau tidur di belakang pasukan. Dan disebutkan bahwa kana katsirun naum, beliau ini banyak tidur. Naam. Sehingga tidak bangun kecuali belakangan. Maka ia pun berjalan menuju mengikuti arah jalannya pasukan. Tatkala beliau bergerak, beliau melihat bayangan seseorang sedang tidur. Tatkala mendekat, ia pun tahu bahwa ini Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa beliau tahu itu adalah Aisyah? Karena beliau pernah melihatnya sebelum turunnya ayat hijab. Sebelum turunnya ayat al-hijab. Maka beliau menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zawjatu Rasulillah, istrinya Nabi. Beliau tidak mengucapkan kalimat apapun selain daripada ucapan itu. Maka Aisyah pun terbangun dengan mendengarkan suaranya. Karena mendengarkan suara Safwan ibn Mu'attal as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau pun menutup wajahnya dengan khimarnya, dengan jilbabnya. Atau beliau menutup wajahnya dengan jilbabnya. Ini menunjukkan bahwa memang wanita itu pakai cadar. Dan Sofwan mendekatkan kendaraannya atau tunggangannya kepada Aisyah dan menundukkannya, ditundukkan kendaraan itu, kemudian Aisyah naik di kendaraan. Beliau memegang tali kekang kendaraan itu, naam, ontanya, dan ia berjalan di hadapannya, berjalan di depan Aisyah di atas kendaraan, sampai bertemu dengan pasukan yang mereka singgah di sungai Al-Zahirah. Di sungai Al-Zahirah. Maka tatkala musuh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Ubay melihat itu, dia merasa mendapatkan kesempatan dari kesempitan, kenifakan, dan dendam. Maka ia kemudian menuduh keduanya melakukan perbuatan kemaksiatan, naam, menyebarkan kedustaan tentang dua orang tersebut, Aisyah dan Sofwan ibn Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ia pun mencari tahu, menampung berita, mengumpulkannya, menyebarkannya, naam, dan menyiarkannya. Dan ashabu Rasulullah sallallahu, naam, dan teman-temannya berusaha juga mendekat kepadanya, mengambil hatinya. Maka tatkala mereka sampai ke kota Madinah, maka disebarkanlah berita itu hingga sebagian orang dari kaum mukminin pun tertipu dengan berita yang disebarkan. Bagaimana lanjutan ceritanya? Sudah masuk waktu Isya ya? Betul? Kurang satu menit. Nah, dua menit. Baik, sedikit lagi. والله تعالى أعلم الصواب نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته